Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah azza wa jalla bi kalimati alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ana la atakallam bil lughatil Indonesia. Ya Nabi, kismu lughah. Di mahkamah, di jasus. Ana khaif. Tashilan li wa tafhiman lakum. Sa'antik bil lughatil Arabiyah. Saya masuk ke pesantren Darul Arafah tahun 1993. Tadi kata Pak Bupati ada tanya jawab. Itulah yang paling saya takutkan, Pak Bupati. Nanti ada yang menulis, kenapa Ustadz di sini cuma setahun katanya. Nah, itu kan payah jawabnya. Sekarang kalau kita bicara, ada dosen di UIN Ciputat, Jakarta, Dr. Irham, tamat Darul Arafah. Ada dosen di Malaysia, namanya Dr. Zikmal Fuad, dari Darul Arafah. Jadi ucapan tadi bahwa Darul Arafah rumahnya ulama dan umara bukan nasional, internasional. Pergi saya ke Aceh, dikawal oleh tentara banyak. Rupanya salah satu orang yang hebat di sana tamat Darul Arafah. Namanya Ustadz Idrul Hakimi, ketua kelas saya dulu. Mana dia sekarang? Maujud. Pergi saya ke Lampung, tausiah. Tiba-tiba datang masuk ke kamar. Padahal sudah ditahan, tak boleh ada yang masuk. Ini orang bisa masuk. Kok bisa, saya bilang? Polisi. Kok bisa dia masuk? Tamat Darul Arafah. Pokoknya entah di mana-mana alumni Darul Arafah. Di penjara aja yang belum saya jumpa lagi. Wah, itu luar biasa. Lurah teladan, dipuji oleh Pak Bupati Deli Serdang, tamat Darul Arafah. Pokoknya asal ke Darul Arafah ini pasti jadi. Tak tamat aja jadi. Cuman memang kalau sudah pertemuan alumni katanya, memang sakit juga hati kita. Apa tuh, temu alumni gitu. Alhamdulillah waktu ke Aceh berjumpalah beberapa kawan yang tak tamat. Jadi kami mau buat ikatan juga. Judulnya namanya Ikatan Studi Banding. Kan manis bunyinya kan. Kau berapa tahun kemarin? Aku sampai kelas 3. Kau kemana? Aku 3 bulan aja cabut gitu. Nah, jadi bunyinya nanti Ikatan Alumni Studi Banding. Siap, nanti akan kami adakan juga pemilihan pengurusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi waktu saya ngantri makan tadi di rumah Pak Naga, ngantri makan, teringatlah saya waktu ngantri di pesantren dulu. Insya Allah. Tapi baru tadilah ngantri sama Pak Naga. Dari dulu 25 tahun yang lalu kami sekolah di sini, panggilannya tetap itu, Pak Naga, sampai sekarang. Beliau low profile, tak berubah-ubah. Dulu waktu kami anak-anak, beliau udah tua. Sekarang gitu juga, tak berubah-ubah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, Allah panjangkan umur beliau. Kita ini kenal, bisa kenal ini karena beliau lah, karena jumpa. Ini bumi tanah ini bertuah. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Pokoknya asal kemari pasti jadi. Lurah kemari jadi. Insya Allah tak lama lagi jadi camat. Makanya orang sering datang ke sini. Yang calon-calon gubernur datang kemari, jadi insya Allah. Masuk satu iklan ya kan. Tabligh Akbar, Ustadz Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak Darul Arafah. Isra Mi'raj, momentum peningkatan. Ada tiga yang mau saya bicarakan. Pertama, ibadah. Ustadz dulu latihan pidato di mana? Di Darul Arafah. Di mana lokalnya? Tak ingat tak lokal berapa, pokoknya Al Hijrah. Waktu itu pakai kawat-kawat. Sekarang masih ada kawat itu lagi? Kawat. Yang mengawasnya Ustadz Harun. Dia lah mengawaskan. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, pakai bahasa Inggris kami dulu bisa, kami hafal lah pakai bahasa Arab. Fi hazihil munasabati sa'idati natakallam anha, macam-macam lah latihan waktu itu. Waktu itu orang ketawa-ketawa kita latihan pidato. Yang cabut ada, yang pura-pura mencret ada. Banyak. Tapi saya tak pernah. Pokoknya asal latihan muadarah. Nah, jadi kalau ada nanti ada orang bertanya, di mana Ustaz Somad itu latihan ceramah dulu? Sini, di Arafah. Itu ruangnya dari sini. Ruang itu jadi saksi bisu latihan. Ibadah, ibadah anak Darul Arafah tak perlu dilakukan. Bangun kami pagi, ibadah pertama solat subuh berjamaah. Sekarang baru ada gerakan, gerakan subuh berjamaah se-Indonesia. Terlambat kalian. Darul Arafah kami sudah solat subuh berjamaah tahun 1993. Kalian kemana aja selama ini? Subuh berjamaah. Mau ngamuk lah, dulu ada namanya dari Mesir, Syekh Syakir Abdul Majid Hasan. Dibawanya batang sapu, dipukulnya lah lemari kami waktu itu triplek, sekarang masih triplek juga lagi. Dipukulnya kok, kom kom kom, roh roh, badannya togap, hidung mancung. Si Syakir Abdul Majid Hasan, satu di pesantren Nurul Hakim, yang satu di sini. Yang Nurul Hakim tuh pakai jubah, menunduk aja, dia enggak main bola dia di sini. Sama Ustaz Zikmal, dipukulnya. Cabut, kalau sudah datang dia ke asrama kami, saya tinggal di harapan. Nanti mau saya tengok kamar saya dulu. Pontang-panting kami lari, sholat subuh. Pergi ke sana. Lalu kemudian sholat subuh lah berjamaah. Sendal itu ada yang bawa gembok. Sampai, pakai gembok juga sekarang? Ada yang tak digembok, cuman letaknya di ujung sana satu, sini satu. Ada yang dipotong ujungnya sebelah. Macam-macam. Pokoknya sebelum berangkat kain sarung harus rapi, rapi diikat, pakai ikat pinggang, maju masuk dalam. Wah, itu ibadah anak Darul Arafah nih. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau mengadakan tes CPNS, carilah yang lulusan Darul Arafah. Mereka itu sudah terbiasa beribadah, bukan di situ kaget-kagetan. Sekarang banyak juga orang rajin ibadah. Kapan? Oh, udah mau musim-musim pilkada baru rajin beribadah. Datanglah ke masjid pakai sorban, pakai peci, pakai sarung, pakai jubah badan, pakai sorban warna hijau, ceramah di pesantren, rupanya itu belum bersunat. Arafah kami ibadah luar biasa. Salat subuh berjamaah. Selama saya di pesantren ini tak pernah saya tak salat subuh berjamaah. Begitulah. Kenapa? Tangkaplah mahkamah. Mahkamah dua habis sholat maghrib. Siapa yang tak sholat subuh berjamaah? Habis, bangun sholat subuh berjamaah. Semuanya di masjid. Cuman karena terlalu capek, lelah, banyak juga yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Tak bangun-bangun. Masih ada juga sekarang? Masih. Berarti tak ada yang berubah. Yang paling ingat kismu ta'lim waktu itu Bang Rojel. Oh, dia bawa sajadah. Wah, kepala. Yang sedang ngantuk-ngantuk itu hilang ngantuk. Itu di masjid. Imam kami waktu itu Ustaz Fauzi. Orangnya putih, ganteng. Sekarang imam di Masjid Istiqlal. Hah? Masjid? Masjid At-Tin. Masjid At-Tin Jakarta. Masjidnya di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, itu alumni Darul Arafah. Luar biasa anak Darul Arafah. Makanya kalau tak siap terkenal, jangan masuk Darul Arafah. Lalu kemudian habis sholat subuh, berzikir, berdoa, pulang ke asrama, baca Quran setengah jam. Satu kamar tuh kami dulu 20 kalau tak salah. 20 keliling, baca Quran. Baca Quran. Satu kamar ada satu mudabbir. Mudabbir kami, Azra'i. Sampai sekarang dendam juga saya sama dia. Kontrolnya lah kami. Wah, tegak lah dia gini. Nengok, siapa yang tak baca Quran? Mana yang ngantuk, diambilnya sajadah. Kalau baca. Awak baca Quran, dia tidak. Yang dekat saya ini bandel satu, namanya Daniel, orang Tanjung Balai. Baca Quran, baca Quran. Wow. Makanya anak-anak Arafah kalau ada, sekarang baru ada gerakan maghrib mengaji. La ilaha illallah. Baru sekarang kalian tahu maghrib mengaji. Kami subuh dah mengaji. Subuh, zuhur, asar udah lewat, barulah sekarang maghrib mengaji. Pemencetan tombol maghrib mengaji oleh Bapak Gubernur. Tak ada satu pun mengaji. Ngaji pakai pencet tombol, mana bisa? Ibu-ibu sehat? Masya Allah. Habis ngaji, pembagian muprodat. Wah, datanglah. Ada dulu mudabbir kami, hitam-hitam orangnya. Lupa entah siapa namanya. Bawanya apa mantus? Kulu jamaatan! Kuflun! Kuflun, gembok. Ah, sesudah itu tak boleh lagi. Asal mana kuflun, kuflun, kuflun, kuflun. Dah, habis itu baru mandi. Oh, mandi. Mandi dulu bak panjang. Panjang, masih bak panjang lagi. Panjang, tak pakai keran, cabut aja cucu. Karena kalau pakai keran dua kali pasang patah. Nah, cabut sumbatnya, berjalan air dingin sejuk. Indahnya mandi luar biasa. Situlah kami. Oh, nah, masih ada juga lagi. Masya Allah. Lamalah kami heran, kenapalah air ini sejuk. Taunya kenapa air itu sejuk, pas perpulangan. Pas pulang semua, saya tak pulang. Naiklah saya ke atas, mau mandi. Rupanya lumut tebal. Mandilah kami dalam. Itu kenangan itu luar biasa. Itu sampai mati tak lupa. Itu. Iya. Mandi, habis mandi bersih, barulah kami makan pagi. Makan pagi, masing-masing dah ada bawa buku, karena tak mau lagi bawa pulang ke lokal. Sambil bawa buku, makan di ruang makan. Saya sebetulnya maunya makan balik ke tempat makan yang lama. Makan balik makan lama. Maunya datang ini, maunya kalau boleh request makannya makan tempat lama, tempat makan dulu. Tidurnya pun kamar kami yang dulu. Ajak balik Ustaz Idrul yang lain, tidur balik kamar dulu. Tapi tentu kita segan, banyak permintaan. Udahlah diundang, banyak pula minta. Udahlah tak tamat, minta pula macam-macam. Kan tak enak itu. Jadi awak ikut-ikut aja lah. Nanti kami bawa ke DA ya. Ya, tak usah banyak-banyak minta. Awak tahu dirilah kan. Wah, habis itu baru masuk kelas. Wali kelas kami Ustaz Arifin. Dari Amparan Perak, Ustaz Arifin. Ustaz Arifin ini tak pernah marah. Tapi kalau ada murid dia ditegur orang, dia menangis. Orangnya agak melu sikit. Sedih. Saya tak mau anak-anak saya ditegur orang. Kalian jangan. Nah, jadi kami tak dididiknya dengan marah. Tak pernah dia ngamuk-ngamuk di lokal. Ya macam-macam kalian. Nah. Tak ada. Bukan gitu gaya dia. Dididiknya kami pelan, baik. Tak jumpa dengan Ustaz Arifin sudah 25 tahun. Bayangkan. Saya tak balik kemari 25 tahun. Banyak pokok-pokok kayu yang dulu besar mati dah. Dulu di depan masjid itu pokok kayu, rimbun, rindang. Saya tengok tadi, mana pokok kayu? Tak ada lagi. Dulu banyak pohon bambu di sini. Tak ada lagi bambu, ada? Alhamdulillah. Cuman banyak yang tumbuh berkembang. Dulu lokal ini satu lantai. Kemudian ada pakai kawat-kawat. Tapi sekarang sudah bertingkat, meningkat. Dulu kami cuman 1.800. Sekarang 2.800. Masya Allah. 1.000 lebih tambahan dari zaman kami dulu. Ini menunjukkan ini prestasi yang luar biasa. Allahu Akbar. Habis belajar, lalu kemudian keluar. Wah, keluar main-main. Dulu di situ ada kantin, macam rumah kayu, tempat makan mie. Mie, tapi kuahnya sup. Masih ingat lagi? Masih ada lagi? Mie, tapi kuahnya sup. Adalah kawan. Kebentar-bentar dia makan mie. Sekali makan mie, dua kali makan mie. Kayak bilang, kok tak kenyang-kenyang? Bukan ini, yang nuangkan tuh cantik. Kan? Aduh, tak boleh sebut namanya. Nah, itulah. Lalu kemudian keluar main, nanti sore olahraga. Oh, ini bebas. Habis olahraga, habis itu lonceng. Teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng, teng. Mandi semua. Mandi. Habis itu berangkat ke masjid. Jam 6 asrama sudah kosong. Kosong. Kecuali bulis. yang piket boleh. Nah, saya selalu itu dapat. Somad, jaga asrama. Pas orang sedang pergi, nah, kamilah menjaga. Habis itu kemudian jam 6 sore semua bersih sampai ke masjid. Menjelang maghrib, baca Quran lagi. Baca Quran menjelang maghrib. Habis itu sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah. Habis itu pula lalu kemudian balik lagi ke asrama. Lupa makan malam itu sesudah isya atau sebelum isya? Sebelum isya. Habis itu baru kemudian belajar. Bantal, kasur ditimbun tinggi di samping. Di samping lemari kasur tinggi, 20 kasur. Tak ada yang boleh menyenggol. Siapa menyenggol? Catat. Nah, kawan dah siap-siap aja yang catat. Saya paling suka tuh, ini kasur saya kira. Tak jadi kan? Kawan dah siap menyenggol. So, tak jadi. Kasur baru boleh jam 10. Tapi mudabir ini ada yang baik-baik. Betul. Rupanya kalau kita sudah sama-sama tua, kenang-kenangan masa lalu, yang kita kenang itu baik. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi di antara mudabir yang paling baik dulu, memang mudabir itu yang kita ingat yang baik. Yang jahat-jahat itu sudah saya lupakan. Mudabir yang baik, Bang Hamzah. Bang Hamzah itu baik. Konsul sama-sama dari Sunggal kan. Bang Hamzah. Sampai di Mesir, jumpa juga lagi. Tadi, jumpa lagi. Masya Allah. Cuman dia agak ganteng sekarang. Bang Hamzah. Baik, tak pernah marah, tak pernah ini, macam-macam. Lalu kemudian malam, jam 10. Tapi yang paling menggetarkan habis maghrib itulah. Man du'yasmu'u fi azihil waraqah, fal ya'ti ila kismin lughah wa kismin ta'lim. Siapa yang nama-nama tertulis di sini? Akan dipanggil ke tempat bahasa dan mahkamah kismut ta'lim. Itu paling menggetarkan itu. Ini luar biasa. Saya alhamdulillah mahkamah bahasa paling sekali dua kali dah dipanggil. Mahkamah ta'lim tak pernah sama sekali. Saya termasuk orang yang tidak baik betul, tapi jahat betul pun tidak. Alhamdulillah. Bahasa pernah sekali tertangkap, itulah karena pedas mata pas di kamar mandi. Lupa, gayung tulis kawat ini kadang, itulah. Jadi di dalam Arafah ini kita diajarkan jangan terlalu percaya betul sama kawan. Saya tak percaya kawan seperjalanan sama-sama makan malam-malam, kami beli Indomie, pergi kami situ cari, dulu ada bak air panas, nah, kami tampung situ, sama-sama makan situ, makan, tak pula pakai mangkok dari bungkusnya itu dimakan. Sama-sama, tapi giliran udah jam 6 kurang 15, tak ada lawan, kita pun ditulisnya juga. Tangkap. Abdul Somad! Wah, aku nih. Siapa yang mencatat ini? Tanya. Takallam ta'abil lughatil Indonesia hazal yaum? La. Hazal mawujud. Hazal maktub. Sa'akam. Sa'akhamsah. Aina. Hammam. Al-kalimah. Gayung. Wah, langsung ingat saya. Ini kawan ni menikam dari belakang, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lepatan, musuh dalam selimut. Biasa. Lalu kemudian habis itu malam barulah tidur. Jam 10 atau jam 11 baru boleh kasur itu turun. Barulah susun semua, tidur. Kalau sudah tidur kata mudabir, tidur. Tak boleh macam-macam. Cuma kadang-kadang kawan ni kena lagi, hidupkan lampu, tegak semua. Macam kadang pas sedang makan tuh mati lampu. Wah, kalau sudah makan mati lampu, habis melayang kepala-kepala ikan. Begitu hidup, ustaz dah tegak. Habis satu ruangan tuh kena. Luar biasa. Ustaz-ustaz yang penuh kenangan luar biasa. Yang paling ingat saya Ustaz Bambang. Mata pelajaran hadis. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adhu minan nar. Bambang silat apa? Persida, Persatuan Silat Darul Arafah. Masyaallah. Itu ustaz kita luar biasa. Ustaz Rifai, kemudian Ustaz Amir Panatagama, kemudian Ustaz Basori, kemudian banyaklah ustaz-ustaz lain. Pokoknya ustaz ni walaupun tak kita sebut namanya, mengalir pahalanya insyaallah. Amin. Tamat Eropah, tidak semuanya jadi ustaz. Jadi tentara, lulus. Jadi polisi, lulus. Jadi lurah, lulus. Jadi camat, lulus. Jadi dosen internasional, lulus. Kalau untuk jadi ustaz, tak perlu tamat. Jadi. Ah, begitulah dia. Itu cara membela diri. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian yang mungkin jauh di bawah saya. 25 tahun meninggalkan Darul Arafah. Bayangkan 25 tahun. Andai waktu saya keluar itu ada yang lahir, dah 25 tahun umurnya sekarang. Habis solat subuh, nahnu najri ba'da solat subuh. Najri min huna. Najri ila akhir al-hijrah. Akhir hijrah. Aina akhir hijrah. Suma narfus ila wahid bustan. Bustan kohwah aja. Kopi. Mamsi ala tul. Teruslah. Atta wajadna tariq la nanzur yamin wala shimal mislu wahid rajul yamsi waro'ahu kalbun masyaallah atta wajadna sayyarah sumanarkab sayyarah ana ma'a asdiqai khamsa nafar ana atakallam bil lughah arabiyah law indonesia ba'din jamaah ya'rif atta wajadna sayyarah suma tawaqqafna fi wahid maujud mahatoh wahid maujud mahatoh sudah aku ada suma alhamdulillah salamna wa'ada marakibna ro'ayna ustaz maujud suma nuqatti wajhana mislu hazan Allahumma fa'asyainahum fahum la yubisirun waja'alna min baini aidihim saddam wa min khalifihim saddam fa'asyainahum fahum la yubisirun alhamdulillah la yanzur. Kelas, la tu tarjim ila luar. Ibadah. Jadi insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya belum juga lagi mendaftar ke pondok pesantren, segeralah daftarkan ke pondok pesantren Darul Arafah. Adapun tanggal dan pendaftaran silakan lihat pada line berikut ini. Nah, buatkan nanti iklannya ya. Beruntung. Banyak kawan-kawan yang dulu sudah tamat, sekarang anaknya di sini lagi. Ustadz Idrul Hakimi, tentara di Banda Aceh, rupanya anaknya dikirimnya lagi kemari. Nah, itulah. Jadi sekarang generasi kedua. Dulu ayah-ayahnya, sekarang anak-anaknya. Nah, tapi saya yakin generasi anak ini lebih baik daripada kami dulu. Apalagi kalau memang bapaknya dulu baik. Karena yang namanya buah tidak akan jauh jatuh dari pohonnya. Kecuali kalau buah itu jatuh ke sungai dan dilarikan burung. Ibadah, anak Darul Arafah ibadahnya terjamin. Sholatnya, puasanya. Puasa yang paling berkesan. Kenapa? 1800 orang ngantri bulan puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di rumah orang sudah makan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Megang piring juga lagi. Antri dong. Udahlah sampai ke pintu pas mau ngambil ikan, azan isya. Solat. Balik lagi ke solat. Itulah solat yang paling tak khusyuk. Allah, nampak ikan tu di depan. Allah. Santren. Masjid tu luar biasa. Masjid tu dulu tak ada pintu, tak ada jendela. Sekarang gitu juga lagi. Tak ada pintu, tak ada jendela. Kami masuk dari jendela, keluar dari pintu. Angin kencang bertiup, luar biasa. Kalau udah jam-jam 8, jam 9, oh banyak lah yang bawa munjid. Bawa munjid. Rupanya mau bantal. Luar biasa. Tidurnya aja bisa hafal munjid. Apalagi kalau dia dibacanya dibangun. Luar biasa. Wah, bulan puasa, sholat terjamin, puasa terjamin, akhlak, ibadah, akhlak terjamin. Tak pernah kami melawan orang tua. Anak Darul Arafah tak pernah melawan orang tua. Kenapa? Tak pernah jumpa. Gimana mau melawan? Awak jauh, HP tak ada. Kan pernah jumpa. Jumpa. Dan sekarang alhamdulillah, kata Ustadz Ikromi, ada sekarang namanya tidak santriwati, apa namanya? dia. Nah, ada dia. Nah, dulu tak ada. Dulu, ah, kalian beruntung di zaman kalian. Zaman kami zaman tak enak. Nengok perempuan seminggu sekali. Seminggu sekali hari Ahad, mudib. Itulah, ada nenek-nenek jenguk cucu. Dulu di belakangnya ada kursus komputer sini. Belakangnya ada kursus komputer, waktu itu masih pakai disket lagi. Disket banyak yang rajin ikut karena ada guru cantik satu. Wah, itu jarang. Yang paling tak enak siapa yang melanggar itu dibuatkan whiteboard, papan tulis. Tegaklah berdiri situ. Saya santri yang paling banyak melanggar selama sepekan ini. Ah, tegaklah. Selama tegak situ banyak tamu-tamu yang lalu lalang, ah, siaplah tes mental. Tapi bagus juga itu. Sejak kita kena itu tak grogi lagi. Putus surat malu kita. Nah, emang pertama tu merah padam muka kita, malu berkeringat dingin. Tapi kalau sering-sering cuek aja. Nantai, ya. Seramai apapun orang kita cuek. Tak ada takut kita. Kenapa? Udah putus surat-surat grogi kita. Semuanya akhlak luar biasa, menghormati tamu. Dulu kalau udah lewat Ustaz Zikmal, kami sedang ketawa-ketawa di depan harapan itu, main-main ketawa, lewat Ustaz Zikmal. Ustaz Zikmal lewat. Yang paling kami takut waktu itu Ustaz Danadani. Takut betul kan. Takut. Ustaz Harun tak begitu takut. Waktu itu dia kurus. Tapi yang lain itu takut luar biasa. Hormat kami pada guru. Tak pernah kami melawan. Sekarang, oh, anak-anak melawan sama guru. Dulu yang paling takut, paling tinggi guru. Di bawah guru, mudabir. Di bawah mudabir, guru, anak kelas 6, yang guru, habis itu mudabir. Habis itu barulah kawan-kawan. Sekarang orang tak ada hormatnya sama guru sama sekali. Oleh sebab itu maka, di mana pembentukan karakter akhlak? Di pesantren Darul Arafah, insyaAllah. Sampai hari ini kami menghormati senior-senior. Ustaz Fadil, itu senior saya itu. Lalu kemudian akhlak yang dibina di sini, disiplin. Akhlak disiplin. Tidak boleh terlambat. Datang masuk ke lokal. Muhadharah sudah ready, siap semua. Datang ke masjid. Pakaian rapi, bersih. Pakai kain sarung. Pakai sorban. Pakai peci. Pakai baju. Rapi. Nah, itu tidak didapatkan. Sekarang bingung orang. Orang Barat kalau ada anaknya tak bisa bahasa Inggris. Ya, apa pula orang Barat tak bisa bahasa Inggris? Kalau ada orang Barat anaknya tak bisa fisika, tak bisa kimia, tak bisa matematika, dia tak pusing. Kenapa? Karena cukup dipanggilnya saja guru privat, kursus selesai. Tapi kalau sudah anak tak punya akhlak, na'udzubillah. Di mana akhlak itu dimana? Di pesantren Darul Arafah. Bersyukur kalian adik-adik, anak-anakku sekalian. Belajarlah kalian. Belajar. Maka sebetulnya saya kalau diundang ke pesantren itu merasa tak layak. Tak layak, tak sesuai akhlak. Adik-adik, rajin belajar ya. Rupanya waktu dulu tak rajin. Kalian terus belajar sampai kelas 6 ya. Rupanya tak selesai. Tak enak. Nah, tapi saya ngajak aja, ngajak. Belajarlah baik-baik. Kenapa? Karena kalau sudah selesai tamat, menyesal. Sekarang baru tahu menyesal. Menyesal. Kalaulah dulu kami belajar baik-baik. Kalaulah dulu kami belajar serius. Kalaulah dulu, mungkin saya kalau tamat dulu, udah doktor sekarang mungkin. Kalau tamatlah dulu, mungkin udah jadi bupati mungkin. Tapi karena tak tamat, itulah jadi ustaz macam ini aja lah. Dihina-hina orang, diajek-ajek orang. Dibuli-buli orang. Kenapa orang tak takut sama kita? Karena ustaz tak ada kekuasaan. Coba kalau tentara, mana berani dia ngejek? Ejek lah, aku tembak kepala kau. Nah, jadi, kalian nanti setelah tamat tidak mesti jadi ustaz. Kalian jadi tentara, tapi tentara yang ustaz. Kalian jadi polisi, tapi polisi yang ustaz. Kalian jadi camat, tapi camat yang ustaz. Itu baru berkualitas jadi wali kota Tanjung Balai kan? Wali kota tapi yang ustad, casingnya wali kota, isinya ustad. Jangan sampai casing ustad isi setan. Itu yang banyak sekarang. Masa ustad nunggung mendukung pemimpin kafir, setan itu tak betul. Sebab itu maka ini mesti Nah, jadi nanti ke depan kalian sudah jadi contoh. Tidak macam kami dulu. Kami alumni masih lagi meniti karir. Sekarang sudah matang semua. Kalian tinggal contoh aja. Nanti tolong buatkan gambar, screenshot. Mau jadi anak Darul Arafah, mau jadi apa? A, guru besar. B, dosen internasional. C, tentara, ini orangnya. E, polisi, ini orangnya. D, Pak Kua. Ustaz Sabar. Siapa yang mau nikah, datang ke Ustaz Sabar. Yang mau nikah lagi, datang ke dia juga. Ustaz Sabar, dilangkat. Beliau ini senior saya di atas. Di Darul Arafah senior saya. Di Mesir pun senior. Oh, Kementerian Agama. Pokoknya Darul Arafah ini segala lini ada dia. Segala aspek ada dia. Dari mulai yang baik-baik sampai yang terbaik. Nah, yang tak baik tak ada. Baik-baik semua insyaAllah. Amin. Amin. Tanah lapang ini menjadi saksi bagaimana kami dulu bersikap sopan santun kepada tuan-tuan guru kami. Ibadahnya mantap, akhlaknya mantap. Tidak ada guna ibadahnya banyak kalau tak berakhlak. Betul? Alhamdulillah sekarang sudah ada santriwati dengan nama khusus dia. Jilbabnya panjang. Dari mana Ustaz tahu? Saya agak-agak aja. Yang berjilbab putih semua, itu pastilah dia. Tidak Pak Ustaz, katakan aja iya. Menyenangkan hati orang berpahala. Karena kami dulu dididik di sini memang menutup aurat. Jangankan ibu-ibu yang masuk tamu-tamu dulu harus memakai busana muslimah, akhlakul karimah. Sampai bibik-bibik yang di dalam tukang masak itu pun dulu pakai jilbab panjang. Kenapa? Dididik, kami dididik, berdikari. Apa kata sambutan Pak Naga Lubis waktu itu? Ini pondok pesantren didirikan karena kami mendapatkan aspirasi, inspirasi ketika sedang haji di Padang Arafah. Tempatnya berkumpul orang, berkenalan, berbuat baik, tak melihat suku bangsa, tapi yang diutamakan akhlakul karimah. Maka dibuatlah dia Darul Arafah. Jadi beliau melaksanakan ibadah. Di sini kita dididik. Tidak tengok orang Aceh, tak ditengok orang Batak, tak ditengok orang Melayu, tak ditengok orang Mandailing, tak ditengok orang Minangkabau. Kalau sudah kemari, yang dilihat adalah akhlaknya. Akhlaknya. Rupanya setelah kita tamat lama, 25 tahun meninggalkan Darul Arafah, yang dikenang itu adalah akhlak, kebaikan-kebaikan. Itulah yang kita kenang. Tidak tahu kita siapa yang punya pesantren ini. Kalau tak kenal dengan Pak Naga, tak tahu siapa yang datang. Karena dari dulu beliau mengajarkan low profile. Gayanya santai. Tak tahu orang siapa punya pesantren. Nah, ini. Jadi itu kita didik. Memang beliau tidak pernah menceramahi kita. Tak pernah beliau memberikan ceramah tabligh akbar. Tapi dari gaya hidupnya, dari gaya bicaranya, dari gaya bagaimana entrepreneur. Beliau mengajarkan kita entrepreneurship. Di belakang dulu banyak itik. Masih ada itik itu lagi? Dan itu udah mati yang dulu, cucu-cucunya lah yang sekarang. Itik. Jadi bagaimana santri makan telur itik, tapi itiknya di belakang dibuat kebun kelapa. Ah, kelapa itu nanti untuk gulai. Kemudian kolam ikan. Ah, jadi ada. Kita diajarkan itu. Jadi akan ada 1000 Darul Arafah di Indonesia insyaAllah. Kenapa? Kita belajar itu. Belajar itu. Saya sampai sekarang belum punya pesantren lagi. Kenapa? Ya itu karena tak tamat pesantren, maka gitu payah punya pesantren. Jadi dalam pikiran saya sebelum mati mesti saya ikut jejak Pak Naga. Saya harus punya pesantren, walaupun kecil. Saya ingin di hari tua saya jangan sampai sunyi di tengah keramaian. Banyak orang-orang tua sekarang di kota ramai, tinggal di tengah kota. Tapi di tengah ramai itu dia sunyi sepi. Anak sudah nikah, tentu punya kehidupan masing-masing. Mereka pindah. Istri sudah lama mati, meninggal dunia. Mau cari istri baru, tak ada yang mau. Akhirnya sendirilah nonton TV, nonton sinetron, nunggu malaikat maut datang. Tapi kalau kita punya pesantren, kita terus happy. Kita bersama dengan murid-murid, kita bersama dengan santri-santri, kita bersama dengan tamu yang datang tiap hari, sirkulasi. Saya belajar itu di mana? Belajar dari Pak Naga Lubis di Darul Arafah. Nah, maka kita belajar akhlak di sini. Akhlak bagaimana hidup kita ke depan. Bagaimana kita bermanfaat buat umat. Bagaimana? Saya banyak belajar di sini, dan sampai hari ini kalau saya ceramah di mana-mana, pahalanya tetap mengalir kepada Pak Naga Lubis. mengalir barokahnya, mengalir. Itulah orang yang smart, cerdas. Karena kalau ada orang rajin baca Quran, rajin baca Quran, setelah meninggal dunia berhenti. Ada orang mati baca Quran? Mana ada? Solat duha rajin, solat tahajud, solat witir, habis itu berhenti, stop, tak ada. Tapi kalau kita punya murid, punya santri, punya ini, masya Allah, ke depan akan lahirlah pesantren-pesantren. Nanti kalau mau buat namanya Darul Arafah juga bisa. Tapi kalau mau buat nama yang lain bisa. Nama berkembang. Dulu Darul Arafah, 25 tahun saya tinggalkan, berubah Darul Arafah Raya. Kenapa bisa begini, Pak? Rupanya nama kita diambil orang. Kalau tidak kita urus, jangankan nama, kita pun diambil orang. Harus kita urus. Kita urus hak patennya. Kita urus apa yang bisa kita buat. Nah, ini masya Allah, luar biasa. Ini lokal-lokal, asrama hampir tak banyak berubah. Yang berubah ini lokal-lokal, yang dua lantai. Dulu sekolah tinggi Stidda, sekolah tinggi ilmu tarbiyah Darul Arafah. Sekarang itu juga namanya Stidda, sekolah tinggi agama Islam Darul Arafah. Ah, dulu di depan Ustadz Hamdani Khalifah. Alhamdulillah saya jumpa di Aceh. Saya waktu tablik akbar di Aceh berjumpa dengan guru-guru. Ibadah mantap, akhlak mantap. Yang terakhir, ukhuwah Islamiyah. Di sini kami dididik. Pesantren Darul Arafah mendidik kami bagaimana berukhuwah Islamiyah. Bersaudara, tak kami tengok sukunya dari mana. Tak kami pandang kampungnya dari mana. Selama sudah di Darul Arafah, maka kami tetap berkawan, bersahabat, bekerja sama. Makanya saya bisa akrab dengan berbagai macam kawan-kawan. Masya Allah. Ada dulu kawan saya satu kamar namanya Danar Waluyo. Tapi orang Batak. Aku bilang, Danar, kau nama kau Waluyo, kenapa kau Batak? Kata dia, sebenarnya aku ini orang Batak. Tapi bapakku berkawan sama orang Jawa. Nah, kau waktu aku lahir, dimintanya lah nama. Dikasih Jawa itulah Danar Waluyo. Sekarang kerja aja. Berapa kali saya WA, saya pesan FB, tak dibalas-balasnya. Tapi ukhuwah kami tetap terjaga, alhamdulillah. Macam-macam. Di kamar kami itu dulu ada Purba, ada Danar Waluyo, ada kemudian orang Aceh, Faisal, ada pula macam-macam. Ada orang Jawa, ada Subuhan. Subuhan saya tak ingat tahu orang apa, tapi bentuknya macam Jepang. Sipit dia, businessman sekarang. Kemudian ada Ustaz Abdul Halim. Abdul Halim inilah yang menjadi sebab saya ke Mesir. Jadi hubungan ukhuwah Islamiyah kami tak putus. Waktu itu belum ada WA, waktu itu belum ada email, waktu itu belum ada Google, waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada apa-apa. Tapi hubungan kami tetap surat-suratanlah kami berkirim surat dari saya di Riau, orang tua di Riau, dari Riau ke Medan berkirim surat sampai akhirnya Abdul Halim, Ustaz Abdul Halim, kawan seangkatan, satu kelas, sama-sama di Al-Hijrah, berkirim surat. Mat, ada tes ke Mesir. Kalau kau mau ikut, silakan datang tanggal sekian. Ukhuwah Islamiyah kami. Maka datanglah saya dari Pekanbaru ke Medan. Waktu itu tak naik pesawat. Pesawat udah ada, cuma nongkosnya tak ada. Naiklah Sipirok Dolok Holi. Bis itu dah tak ada lagi sekarang, dah punah. Cerita Spirok Dolok Holi sama macam Jurassic Park. Berangkat jam 5 subuh dari Pekanbaru, sampai surat Ustaz Abdul Halim jam 12 siang. Mat, ada tes ke Mesir, berangkat tanggal sekian. Waktu itu belum ada www.google.com, informasi tak ada. Akhirnya berangkatlah jam 12, jam 5 sore berangkat, jam 5 subuh sampai di Medan. Ikut tes, datang ke pendaftaran. Assalamualaikum Pak, ya ini IAIN ya, ya Institut Agama Islam Negeri, betul. Saya mau ikut tes ke Mesir, bukan di sini dek, kampus satu lagi gitu. Oh salah kampus. Oh gila kamu, kampus yang sekarang kampus jalan pancing. Oh pergi arah dekat Man, sampai sana, jumpalah bapak-bapak. Mau apa kata? Mau mak kasar bapaknya. Mau apa? Mau tes ke Mesir, Pak. Dari mana? Dari Riau. Ada saudara kau sini? Ada, Pak. Kalau tak ada, tidur di rumah saya. Oh, bahir. Nama bapak itu Tohar Bayuangin Harap. Baik bapak tuh. Akhirnya saya menginap di tempat kakak sepupu saya, ikut tes. Tes hari pertama bahasa Arab. Tes bahasa Arab. Masya Allah, 100 soal. Disitulah datang menyesal. Kalaulah dulu aku tamat Darul Arafah. Apa mau dikata? Berkunang-kunang lah biji mata. Nengok Arab. Coba dulu kalau tamat. Sesal. Pikir dulu pendapatan. Sesal kemudian tiada berguna. Menyesal tak ada gunanya. Makanya teruslah. Padahal dulu semuanya belajar di sini. Habis sholat subuh. Ada beberapa hari kita tak langsung pulang ke asrama, tapi berbaris di depan. Di depan rumah Pak Naga dari mulai labor, di samping harapan itu kan labor, masih labor lagi. Terus sampai ke ujung muhadasah. Disuruh ngomong, dipaksa. Kaifa haluka ana bi khair amillah. Min aina anta ana min. Hal anta akalta ta'am ma akaltu lam akul. Dulu dipaksa ngomong. Takalam, takalam. Mudabir dulu. Takalam, takalam, takalam, takalam. Dulu kita marah, belakangan barulah tahu manfaatnya. Oh, ini rupanya. Apa mau dikata? Akhirnya saya paksakan juga ikut tes bahasa Arab. Habis itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Kita di sini diajarkan cinta NKRI. Di sini kita upacara bendera. Di sini 17 Agustus ramai. Di sini kita pramuka. Makanya kalau ada orang mengisu-isukan Abdul Somad anti NKRI, Abdul Somad anti kebinekaan, Abdul Somad anti kebangsaan, la ilaha illallah. 25 tahun yang lalu kami sudah ditanamkan cinta NKRI di sini. Pesantren Darul Arafah menanamkan cinta kebangsaan, menanamkan cinta pramuka, menanamkan cinta merah putih. Kami di sini cinta kebangsaan. Pondok pesantren bukan sarang teroris. Ini banyak orang yang anaknya bandel, jahat, dimasukkan ke pesantren. Setelah anaknya lari keluar, anak saya itu setelah dari pesantren nakal. Orang belum masuk aja udah nakal. Jadi bukan salah pesantren. Dianggapnya pula pesantren macam laundry. Pakaian-pakaian busuk, kotor, masuk, keluar bersih. Masukkanlah anak-anak yang berkualitas, yang selevel Imam Syafi'i. Keluarnya pun jadi Imam Syafi'i. Ini masukkan Imam Samudra. Oleh sebab itu maka masalah amal ibadah kita itu Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Tapi masalah akhlak kita, masalah ukhuwah Islamiyah kita, maka kita dididik di sini luar biasa pendidikan. Lalu kemudian selama di sini berhubungan baik dengan siapa saja. Tamu-tamu kita hormati. Semua yang datang-datang kita senyum, kita baik. Kenapa? Mudah-mudahan dia mau pula mengasih makanan yang dibawanya itu. Dulu waktu kita, Masya Allah, macam-macam. Saya sempat di asrama di samping masjid. Samping masjid asrama apa namanya? Agustus. Waktu anak baru, Agustus. Habis itu baru asrama khusus anak taksis saja. Kami taksis di harapan. Di ujung harapan itu ada puskesmas. Semua yang kena penyakit gatal-gatal di situ. Saya tidak kena. Saya tak kena. Kawan kena gatal-gatal tangan, kaki. Saya tak kena. Nah, jadi rupanya darah saya ini kuat. Makanya banyak orang heran. Ustaz keliling-keliling makan apa? Tak ada, saya bilang. Kenapa? Memang dari dulu saya kuat. Kenapa kuat? Mandi air lumut, mandi air cincau, mandi air katak. Tak ada apa-apa. Sehat. Kita digembleng di sini luar biasa sehat walafiat. Oleh sebab itu maka bapak-bapak, ibu-ibu yang belum juga lagi memasukkan anaknya ke pondok pesantren lebih baik. Tapi kalau sudah masukkan anak ke pesantren, lepaslah dia dengan tegar. Orang tua saya mengantarkan saya kemari, diletakkannya, kau belajar di sini baik-baik. Gitu. Jangan melepas anak menangis. Ini banyak ibu-ibu ini dilepas anak, sabar di sini. Anak pun menangis lah. Kau di sini, kau macam-macam masuk neraka kau nanti. Lawan sini, sini, sini. Awas kalau kau lari macam Ustaz Somad nanti. Tengok. Gitu nasihatinya. Ini ndak dilepas anak dengan menangis. Tabah kau di sini nak. Nampaknya mak udah mau mati ni udah. Nangislah dia. Belajar. Kau harus tamat sini. Harus tamat kau 6 tahun di sini. Kau harus macam Dr. Zikmal Fuad. Kau harus macam Ustaz Idrul Akimi. Kau harus macam Ustaz Fulan. Kau harus macam... Begitu nasihati dia. Barulah dia tegar. Barulah dia kuat. Lebih baik ibu menangis sekarang, bersimbah darah. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun akan datang karena anak pecandu narkoba. Betul? Sekarang insya Allah ibu-ibu yang punya anak perempuan, oh dulu bingung anak perempuan mau dimasukkan kemana, karena dari Eropa 1800 cap lonceng semua. Tapi sekarang sudah ada, masukkan anak ke Darul Arafah, tidak akan bercampur dengan laki-laki. Ustaz tahu dari mana? Nih, ada tembok Berlin di antara kita. Laki-laki sana, perempuan sana. Tadi saya tanya, Ustaz Ikrami Saputra, Ustaz, jadi perempuan udah ada? Udah Ustaz, mana kampusnya? Oh di sana ya. Saya sangka dulu kata orang di depan sana. Oh tidak, di sini. Campur laki-laki sama perempuan? Enggak, tetap kita jaga. Makanya, tamat kalian kelas 6, sanawiyah 3 tahun, tamat kelas 6, 6 tahun kalian di pesantren ini akan selamat, tidak akan pacaran. Kenapa? Tak mungkin. Mana mungkin? Sama macam kami. Kami tak pernah dulu pacaran-pacaran. Mana ada jumpa perempuan? Sampai ke Mesir pun tidak. Tanya Bang Hamzah, tak ada kami pacaran-pacaran. Bang Hamzah adalah sikit-sikit. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ukhuwah Islamiyah ini harus kita tetap jaga. Sampai kapanpun kami dimanapun berada, kalau saya tausiah ke jumpa, pergi kami ke Batam. Sampai di Batam selesai sholat, jumpa. Somad, ingat lagi sama Bang? Tidak, Bang. Bang Sofyan mudabbir kau dulu di Darul Arafah. Oh iya, Bang. Kalau ada salah-salah Abang dulu maafkan Abang ya. Abang tak salah. Abang tak pernah mukul aku. Abang tak pernah nempeleng aku. Bang Sofyan itu baik luar biasa. Tak pernah dipukulnya kami pakai batang sapu. Tak pernah kami tempelengin. Paling-paling kalau dia marah suruhnya yang lain. Tempeleng gitu deh. Itu pula pandai Bang Sofyan. Tak pernah. Setahun dari mudabir, ketua mudabir Bang Sofyan. Tak pernah. Alhamdulillah. Lalu kemudian, Ustadz dulu sama yang abang-abang Darul Arafah masih ada tempeleng lagi? Tak ada lagi. Itulah enaknya zaman kalian. Memang hancur betul zaman kami dulu. Tapi rupanya karena tempeleng dan batang sapu itulah yang membuat jadi orang. Itulah pendidikan luar biasa. Pendidikan. Sekarang anak-anak tak dipukul, tak disentil. Baru guru mau menyentil, udah dipoto. Baru menyentil, langsung dipoto. Cuk, like and share. Habis ditangkap. Tiga menangkapnya. Bapak anak itu, polisi, komisi perlindungan anak. Habis dikeroyok. Makanya anak jadi hantu, jadi setan. Kami dulu, alhamdulillah, digembleng. Ustaz sakit hati tak sama yang mukul pakai batang sapu, yang menempeleng? Tidak sakit hati. Kalau jumpa, ingat aja sikit. Karena dia sudah berkontribusi dalam pembentukan karakter, sifat kita. Karena kadang kita ini macam sapi lepas kandang. Sipak kiri, sipak kanan, sundul atas, tunjang ke belakang. Tapi ketika dibentuk dengan pendidikan yang luar biasa, satu-satunya benteng menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, dari zina, dari sekuler, dari liberal, dari komunis, dari PKI. Tinggal satu lagi, pondok pesantren. Maka yang punya tanah luas. Punya tanah. Dulu seingat saya, waktu Pak Naga pidato, katanya pondok pesantren ini 5 hektar dulu. Tapi sekarang saya yakin bertambah luas. Maka bapak-bapak, adik-adik, alumni-alumni yang punya tanah, buatkanlah pondok pesantren. Mau dibuat nama cabang, tentu uruskan ke Darul Arafah. Mau buat pondok sendiri, yang penting ada menyelenggarakan pendidikan. Karena itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Tanah luas sejauh mata memandang. Ada orang mati buat tanah. Yang ada orang mati disumbat tanah. Asiklah mengurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, jual tanah, mati dipijak tanah, dibelit tanah, sejengkal tanah kau geser, sempadan panjang tanah kau geser, maka tuwiqa akan dililitkan di lehernya, min sab'i aradin, 7 lapis tanah akan melilit lehermu. Apa yang kau cari hidup ini? Tapi begitu tanah luas lapang ini kau wakafkan untuk jalan fisabilillah, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa alumni Darul Arafah yang sudah tamat, yang menjadi ustaz, yang menjadi pengacara, yang menjadi macam-macam. Itu saya tengok di grup Darul Arafah, sudah jadi pengacara di Jakarta, sudah menjadi macam-macam. ini semua akan menjadi amal jariah yang tak putus dengan kematian. Saudaraku, umur ni pendek, 63 tahun selesai, lebih bonus daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak smart, tidak cerdas, maka berlalu begitu saja. Maka yang sudah memasukkan anaknya, alhamdulillah. Yang belum, na'uzubillah. Sampaikan pesan ke seluruh dunia. Sampaikan kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat. Saya tak tamat pesantren, tapi saya azam anak saya mesti tamat pesantren. Kalau dia tak tamat, saya paksa. Kau harus tamat pesantren. Tapi jangan kalian ceritakan sama anakku, aku tak tamat ya. Alah ayah, kau nyuruh aja, dia pun tak selesai dulu. Jangan gitu. Yang udah tahu kartunya kita buka-buka. Tapi ibu yang dimuliakan Allah, ibu, bapak yang tak tamat pesantren, maka azam, aku tak tamat pesantren, aku jahil, aku bodoh, tak ngerti agama, maka anakku mesti lebih baik daripada aku. Sekarang banyak orang tua ini tak betul. Saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz, terus anak saya mesti lebih goblok daripada saya. Habislah. Ini tak ada yang bisa menyelamatkan. Anak-anak yang tamat pesantren, kalaupun dia nyasar, insya Allah dia tahu jalan pulang. Ada juga yang nyasar memang, tapi tak terlalu jauh. Udah agak-agak jauh, carinya jalan balik. Agak-agak jauh, balik dia balik. Tahu dia jalan pulang. Tapi kalau sudah tak tahu jalan pulang, na'udzubillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi sekarang pesantren-pesantren ini, pesantren Arafah besar makmur dari dulu, tapi banyak pesantren-pesantren macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Tak ada kepedulian. Kita berharap ke depan lahir pemimpin-pemimpin Sumatera Utara yang peduli pada pesantren, insyaallah. Pak Bupati peduli pada pesantren. Datang beliau, padahal di tengah kesibukannya mau beliau datang. Kadang-kadang kita kan, yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak malam ini datang, mau datang. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan Pak PLT diberikan Allah istiqomah dalam agama, insyaallah. Tapi adik-adikku juga, kalian bebas mau jadi apa, terserah kalian. Nih adik-adik yang jilbab panjang, anak-anakku yang dari Darul Arafah, tidak semuanya kalian jadi ustazah. Bayangkan kalau yang jilbab panjang di sana fisikanya tinggi, kimianya mantap, biologinya oke, tiba-tiba dapat beasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Amin. Dokter spesialis. Dokter spesialis jantung koroner. Buat di dalam kurung, tamat Darul Arafah. Itu untuk iklan. Langsung saya mampir ke situ. Langsung singgah. Alhamdulillah Pak Ustaz, sejak saya pergi ke taman anak Darul Arafah yang alumni itu, begitu sampai saya ke sana, belum lagi disuntiknya sudah sehat saya. Kenapa? Ada cahaya nur Al-Quran dari wajahnya. Bapak sehat? Aku sakit lah maka kemari. Oh ya. Tenang ya Pak, jangan marah-marah ya. Aku ini tak marah, tapi memang bawaan sakit jantung ini memang begini bawaannya. Tenang Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tenang Bapak tuh, tak lama dua hari mati. Masya Allah, coba kalau dokter-dokter yang tak tamat pesantren Darul Arafah, yang tak pernah belajar agama, pergi ke sekolah kemana-mana, sampai ke Eropa, ke Amerika, tak tahu agama, ateis, sekuler, liberal, otaknya bekudis. Apa yang terjadi? Masuk ke rumah sakit, rambut tiga warna, merah, kuning, kelabu. Macam gaya durian tuh. Anting-anting 13. Dua di sini, dua di sini. Sini dari bawah sampai ke atas. Satu di sini. Di bibir satu. Ada pula anting di bibir satu. Pasien nengok bibir dokter beranting, bibir dia pula nilu. Kuku hitam, anak fang. Masuk dalam bawa jarum suntik. Mana sakit? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Orang yang mau mati-mati kontan. Sangkanya malaikat maut. Oleh sebab itu insya Allah, alumni Darul Arafah yang malam ini 2.800 orang malam ini duduk bersama. Yang sekarang kelas 1 sanawiyah, 10 tahun akan datang, 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah, 4 tahun kuliah. Maka yang malam ini kelas 1 sanawiyah 2018-2028, dia sudah menjadi pegawai Pemprov Provinsi Riau. Kok Provinsi Riau? Dia dari Riau. Dia sudah menjadi pegawai Pemko Tanjung Balai Asahan. Dia sudah menjadi pegawai di kantor dinas. Ustadz ini orientasinya pegawai aja. Tidak semuanya pegawai. Ada juga yang businessman. Kok kemarin ikut tes PNS? Ah, malas aku ngantor tuh. Berangkat pagi, pulang sore, peras keringan, banting tulang, tunggang linggang, utang pukang. Gaji pas-pasan. Itu kerja apa dikerjain? Gitu. Aku tak mau jadi PNS. Jadi apa kau kerja sekarang? Ya, nanam-nanam pokok kelapa lah. Berapa batang? Sejauh mata memandang. Mantap. Kau nanam apa? Aku nanam karet. Karena dia udah kelapa, masa bersaing kami sama-sama anak dari Eropah? Aku karet. Berapa hektar karetmu? Aku hitung-hitung ya cukup lah untuk 7 keturunan. Mantap. Tapi karet itu kan ribet. Paling kalau dipotong satu hari dapat segini. Nggak, karetku memang segini. Wah, api beratnya 50 kilo. Loh, kok bisa? Batu bata di dalam. Ini itu tidak akan terjadi pada anak Darul Arafah. Karena dia sudah diajarkan kejujuran. Di sini kita diajarkan jujur apa adanya. Orang Sumatera Utara itu jujur-jujur. Pas macam makanannya. Itu yang masuk, itu keluar. Daun ubi tumbuh. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada dusta di antara kita. Terbayang daun ubi tumbuh ketawa dia. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ke depan yang punya-punya tanah buat pondok pesantren, yang tidak punya anaknya masukkan pesantren. Saya ini tidak juga posat, punya ilmu mengajar di pesantren, paling tidak ada kaitan dengan pesantren. Punya tanah tak mau buat pesantren, tidak punya ilmu tak bisa mengajar pesantren, anak pun tidak sekolah pesantren. Tengok-tengok pesantren, tengok-tengok pesantren, jenguk-jenguk pesantren. Paling tidak nanti ketika keluarga besar Darul Arafah masuk surga, yang pertama masuk Pak Naga. Masuk. Yang kedua tentu direktur, guru, habis itu mudabir, habis itu alumni, alumni. Habis itu siapa yang pernah di Darul Arafah? Masuk kan? Yang pertama ditengok malaikat, siapa yang sampai kelas 5? Masuk kelas 4. Yang taksis, masuk lagi. Masuk. Habis itu baru yang belakang. Siapa yang pernah ke Darul Arafah? Masuk. Pak Upati masuk. Bang Ijek masuk. Karena kita ini nanti masuk surga itu bergelombol. Bergerombol-gerombol. Gelombang. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ketika orang yang takwa itu dibimbing, digiring masuk ke surga. Zumara. Bergelombang-gelombang. Berkelompok-kelompok. Kelompok Darul Arafah masuk surga insyaAllah. Ustaz pede sekali masuk surga. Yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong itu man kharaja fi talabil ilmi. Siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Kalian yang berada di sini menuntut ilmu, berjihad fi sabilillah. Bapak yang mengirim uang belanja tiap bulan itu adalah juga membiayai jihad fi sabilillah. Yang menyediakan sarana prasarananya merupakan jihad fisabilillah. Tapi kalian ini masih daun-daun pokok kayu yang hijau. Kalau kalian sudah jadi pokok yang kuat, pokok yang besar, pokok yang kokoh, kalian akan bisa tegak berdiri. Tidak akan ada angin yang bisa merobohkan kalian. Tapi kalau kalian masih pokok kecil, ini harus dijaga. Ini pokok-pokok kecil ini harus dijaga. Harus pakai polybag, harus disiram. Karena kalau tidak dia mati. Inilah kalian pokok-pokok kecil. Kalian harus dijaga, kalau tidak mati. Ada kuman memakan akarnya, mati. Ada bakteri memakan batangnya, mati. Datang ulat memakan pucuknya. Karena ulat menyerang pucuk. Pucuk, pucuk, pucuk. Kalian akan diserang. Kenapa kami tidak boleh dekat sama laki-laki, Pak Ustaz? Kenapa? Ustaz dari tadi kenapa ceramah di sini aja? Kenapa tak di sana? Akhlak. Kami diajarkan 25 tahun yang lalu di Darul Arafah tak boleh membelakangi orang tua, nanti punggung berbisul. Dulu kami diajarkan, sampai hari ini tertanam di kepala. Saya tak pernah ceramah pakai kursi duduk, lalu orang-orang tua di bawah. Kami diajarkan dulu harus sopan, hormat pada orang tua. Sampai hari ini terbawa-bawa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, kami ini kan perempuan, bebas. Kenapa kami tak boleh berkawan dengan laki-laki? Kalian ini harus dijaga kehormatan, kemuliaan. Apa yang tertulis di botol minuman? Do not accept if cell is broken. Anak dari Arafah tak perlu diterjemahkan, tahu itu semua. Yang tak dari Arafah perlu diterjemahkan. Do not accept if cell is broken. Kalian jaga kehormatan. Adapun laki-laki ini durian semua nih, durian, durian, durian. Sedangkan ini timun, timun, timun. Timun berkena dengan durian, hancur. Maka harus dijaga kehormatan. Di mana tempat menjaganya? Pesantren Darul Arafah, insyaallah. Amin. Maka insyaallah terjagalah hendaknya kita semua. Apa yang Ustaz bicarakan? Ibadah, akhlak, ukhuwah Islamnya. Pas, tadi dimulai jam 9:30, sekarang 9:30. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml.